Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini atau malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang begitu besar, di mana Allah memilih diri-diri kita sebagai orang yang mau bersimpuh duduk di majalisul ilm, mempelajari tuntunan-tuntunan agama kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama yang secara khusus tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinyatakan oleh para ulama di masa-masa seperti ini adalah dhalatul mukmin, bagaikan permata yang hilang dari seorang mukmin, sudah sangat langka didapatkan. Oleh karena itu, dimanapun seorang mukmin mendapatkan adanya sumber-sumber ilmu agama, maka dia akan mengambilnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping itu pula, seorang yang belajar harus berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan belajar ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang diantara keutamaannya adalah talabul ilmi merupakan jalan dimudahkannya masuk ke dalam jannah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim dan dinukilkan oleh al-imamu Nawawi dalam hadis al-arba'in an-nawawiyah, hadis ke-35. Beliau menyatakan, majtam'in man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, mencari ilmu agama, apakah bentuknya berjalan kaki, ataukah naik kendaraan, ataukah mungkin digendong, dan sebagainya. Nah, karena kita melihat sebagian masyayikh kita yang beliau hafizahumullahu jami'an memiliki kesemangatan di dalam mengemban dakwah warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada sebagian mereka yang sudah tidak mampu untuk berjalan. Namun keilmuan ada, dan ternyata cacatnya mereka tidaklah menjadi aib, justru menjadi semakin mulia. Naam. Barakallahu fikum. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang dengan belajar tadi, dia akan bisa mengetahui batasan-batasan Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dia akan berusaha meniti, menetapi hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram dia akan jauhi. Sehingga walaupun mungkin amalannya pas-pasan, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim pula, di mana beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitul maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda seandainya aku hanya menetapi sholat 5 waktu saja, dan aku berpuasa hanya Ramadan saja, dan aku halalkan yang halal, aku haramkan yang Allah haramkan, walam azid ala dzalika syai'un, dan tidaklah aku menambah dari amalan itu sedikit pun. Pas-pasan, boten? Pas-pasan. Apakah aku akan masuk jannah? Kata Rasulullah, naam, ya kau masuk jannah. Dengan sebab menetapi apa yang halal dan meninggalkan apa yang haram. Lah bagaimana seorang akan mengetahui, bagaimana orang akan mengerti, bagaimana orang akan bisa menetapi mana yang halal, mana yang haram? Tentunya dengan ilmu. Oleh karena itu, jadilah orang yang mau belajar ilmu agama, akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Karena kita tidak mengetahui dalam keadaan apa kita ini akan mati. Apakah ketika kita sholat, ataukah ketika berjalan kaki, ataukah ketika kita makan, ataukah ketika kita mandi, atau bahkan mungkin ketika kita sedang tidur di pembaringan kita. Namun orang yang belajar ilmu agama mengetahui bagaimana batasan-batasan yang halal, sehingga betul-betul ditutup penghidupannya dengan husnul khatimah, penutupan yang baik dia dalam keadaan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau orang yang tidak mengerti batasan. Bisa jadi dia taunya kebaikan kalau itu ibadah saja, sholat. Tidak mengerti kalau ternyata barakallahu fikum memberikan nafkah kepada istri walaupun sesuap nasi, ini adalah ibadah yang agung. Naam. Rajin sholat. Di masjid terus-terusan. Bagaimana anak istri Anda? Alallah. Rizkinya kan sudah ditanggung oleh Allah. Nah, lihatlah. Naam. Yang satu lagi, dengan sebab dia belajar ilmu agama. Sampai kepada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang Rasulullah mengatakan, "Ya Sa'ad, ma anfaqta min nafaqatin tabtaghi biha wajhallah." illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi fimra'atik. Wahai Sa'ad, tidaklah ada satu perkara yang engkau infakkan walaupun sedikit, engkau nafkahkan di jalan Allah, kecuali yang engkau lakukan ikhlas karena berharap wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala walaupun sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Sesuap nasi. Katos pun di bapake setinten sesuap nopo selakul. Nggih. Masya Allah nggih. Nah di sini oleh karena itu bersyukurlah wahai para istri nggih. Memiliki suami yang bertanggung jawab. Sehingga marilah tolong menolong tinggal diingatkan bagaimana ibadah. Nah, karena ternyata jasa suami kepada para istri adalah sangat besar. Namun ternyata demikian pula para wanita. Kalau mereka tidak terbimbing dengan ilmu agama, kecenderungannya terancam menjadi penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya aktsaru ahlin narin nisa yakfurna, kebanyakan penghuni neraka kaum wanita sebab mereka kufur. Mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apa wanita tersebut kufur, berbuat syirik, berbuat beribadah kepada selain Allah wahai Rasul? Jawaban Rasul, la, bukan itu. Namun yakfurnal ashir, dia mengingkari kufur, membuang-buang kebaikan para suami. Ya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahro, kalau engkau berupaya berbuat baik selama setahun penuh, kebaikan terus, apa sing dadi kepenginane dipenuhi, apa yang jadi kinerja dipenuhi, ternyata waro'aita waro'at minka syai'an qat, ternyata melihat satu hal yang tidak cocok dari engkau, apa yang dikatakan, qalat ma ra'aitu minka syai'an khairan qat, aku tidak melihat engkau memiliki kebaikan sedikit pun. Betapa cepat lupa wanita tersebut. Nah, lah ini wanita ngaji. Oh, ternyata Masya Allah. Saya terselamatkan. Sedikit bersyukur. Kalau bersyukur, ditambah nikmat oleh Allah. Apa itu? Kekayaan. Tapi kulo syukur nggih. Nyatanya orang di mobil kepripun. Nah, namanya kekayaan itu bukan dinilai dengan materi. Kekayaan itu di hati, ngene apa mboten? Ya. Ada orang kaya, hartanya banyak, namun dia merasa miskin. Sudah kaya, sudah punya mobil, punya motor, punya segalanya. Ternyata waduh. Teman sekolahku itu sudah lebih jauh, aku belum apa-apa. Masih kurang. Nggih. Kejar lagi. Dikejar, Masya Allah. Ternyata orang biasa kalau demikian kan jarang nggih. Jarang melihat ke bawah, lihatnya ke depan, ke atas terus. Wah, itu kurang. Lihatlah, tidak memiliki kecukupan. Miskin hatinya, terus kurang, kurang, kurang. Namun orang yang kaya hatinya mendapatkan sedikit walhamdulillah. Ternyata makan banyak, makan sedikit, makan enak, makan yang sekedar pas-pasan juga sama-sama keluarnya sama. Ya. Jalan keluarnya sama, jalan masuknya sama. Nggih. Apakah terus kalau makannya enak, ya. Ini sama nggih. Sami mboten? Sama lah itu. Yang menjadikan enak bismillah, sehatnya, syukurnya, ya. Sehingga coba kita kadang ya ke sawah ada gubuknya. Masya Allah nggih. Ya enggak tahu sini punya sawah apa enggak tahu ya. Ke sawah, kubungnya, Masya Allah, cuma nasi putih dengan greh. Gesek ya. Rasanya nikmat banget, Masya Allah. Apalagi kumpul anak istri. Masya Allah, enak sekali. Eh, kadang-kadang demikian. Ternyata makan enak di rumah, malah kurang terus ya. Ya, enaknya kurang. Lah masya Allah, ini salah satu contoh. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengingat hal yang demikian? Maka di sini lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ilmu agama. Di samping itu pula, seorang yang belajar ilmu agama mau duduk di majalisul ilm mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innal alima, orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haytanu fil bahri. Orang yang alim yang tahu ilmu agama, sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan baginya. Nah, ora susah njaluk didongakaken, ternyata sudah didoakan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dimintakan ampunan. Man fis samawati wal ard, makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatal haytanu fil bahri, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan. Masya Allah nih, ikan memintakan ampunan bagi mu'alimil khair, orang yang alim, orang yang mau mengajarkan ilmu agama. Sehingga di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kita ketika kita dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa duduk di majalisul ilm. Dan betapa ruginya kalau seandainya kita meninggalkan ilmu agama, karena tidaklah hidup kita melainkan selalu diisi dalam hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Tidak ada yang paling cepat menghapus dosa-dosa melainkan dengan sebab ilmu agama ba'da taubat, yaitu setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada pelajaran kita menyempurnakan tentang babun najasat, bab tentang najis. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang dihukumi najisnya dan beberapa perkara pula yang kita singgung diperselisihkan para ulama, maka sekarang kita masuk kaifiyatut tathhirin najasat, cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis. Di mana telah lewat, najis ada dua. Najis maknawi, yaitu najisnya orang-orang kafir, yang maknanya mereka diharamkan masuk ke dalam jannah. Berarti najis yang harus dicuci dengan air? Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalau ternyata kita punya tetangga non-muslim sebagai misal. Oh ini kafir? Ya. Salaman, gimana Pak, sehat? Oh iya. Dan dia tidak terkena najis. Tidak pegang daging babi. Tidak pegang darah. Tidak ada najisnya. Kita salaman ya sudah. Ya. Atau gambaran paling mudah, kita bertransaksi. Mereka ngasih uang ke kita. Ya uangnya tidak perlu dicuci. Karena najisnya maknawi. Nah, yang kedua najisul hissi, najis yang dia dihukumi indrawi, bisa dirasakan dengan panca indera, maka inilah yang harus dicuci. Lah bagaimana cara mensucikannya? Setelah kita mengetahui kemarin beberapa perkara yang ditetapkan sebagai najis dengan dasar adillah dari Al-Quran ataupun sunnah, maka diterangkan oleh para ulama tentang cara mensucikan najis. 6. Cara mensucikan najis dikatakan oleh Al-Imam Syaukani di dalam kitab Ad-Darori. Beliau menyatakan rumusan global. Wabil jumlah, maka secara global dari bentuk najis yang ada kemarin, fakullu ma'alim wa'allamana syari'u kaifiyata tathhirihi, maka setiap apa-apa yang diajarkan oleh syariat ini tentang cara mensucikannya, Cara mensucikannya diajarkan ditetapkan oleh syariat ini. Ada yang 7 kali. Ada yang sekedar diguyur. Ada yang diperciki. Maka alaina an naqtasira ala dzalik. Wajib atas kita mencukupkan dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Naam. Ala tilkal kaifiyah. Naam. Dengan cara yang diajarkan tadi. Wa amma ma warada fihi anisyari'u. Dan adapun sesuatu yang datang penetapan dari syariat annahu najasun, ini dihukumi najis. Walam yarid fihi bayanu kaifiyati tathhirihi, dan tidak ada penjelasan mengenai cara mensucikan najisnya. Naam. Misalnya apa? Misalnya kemarin contohnya adalah barakallahu fikum darah masfuha. Darah yang mengalir, cara mensucikannya bagaimana? Cuma dikatakan itu najis. Ya, demikian. Ini bagaimana cara mensucikannya? Naam. Maka cara mensucikannya di sini fal wajibu alaina, maka yang wajib atas kita idhabu tilkal aini, yaitu menghilangkan wujud ataupun bentuk sesuatu yang najis tersebut. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa. Sehingga tidak tersisa dari sesuatu yang najis tadi 3 perkara. Rihun, tidak tersisa baunya. Wala launun, tidak ada warnanya lagi. Bekas warnanya, wala ta'mun, dan rasanya lagi. Naam. Rasanya lah lagi. Sebagai misal. Seandainya tiba-tiba ini sebagai misal. Kalau bangkai tikus najis napa mboten? Najis. Tiba-tiba masuk karena kita pergi berkunjung silaturahmi ke keluarga di luar kota. Ternyata ada tandon air kejatuhan tikus. Seminggu kira-kira bau enggak? Bau. Apakah cukup sekedar yang penting dibuang tikusnya selesai? Tidak. Ternyata tandonnya di... Kok masih bau ya? Nah, berarti harus dibersihkan. Disabun apa enggak? Tidak ada pembahasan disabun enggak. Disabun boleh, tidak enggak boleh. Yang penting hilang ain najasahnya, wujud tikusnya tadi, baunya atau rasanya. Semuanya hilang. Nah, maka sudah suci. Jangan terkena was-was. Oh, kudu disabun. Enggak ada syariat harus disabun. Hanya saja mungkin kalau kita melihat dari sifat higienis atau tidak, disabun mungkin lebih higienis. Oh, berarti ya sudah, kita disabun enggak apa-apa. Bicara harus tidak, nggih. Yang harus adalah hilang ain bentuknya, warnanya ataupun juga baunya serta rasanya. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum. Ini berarti demikian. Berapa kali? Tidak ada batasan dari syariat 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang penting hilang. Kecuali anjing, air liur anjing. Ada batasan berapa? 7 kali. Oh, tapi ini sudah peret baru 3 kali. Tetap 7 kali. Karena syariat menetapkan 7 kali. Nah, barakallahu fikum. Lah, ini sebagai misal. Ya. Contoh lain lagi. Seandainya. Okay, sekarang zaman mutakhir. Ada spray ini apa namanya, semprotan nggih, wangi nggih. Lah, sekarang ada kotoran najis di lantai. Sudahlah, dipel saja, dikasih super pel, dikasih yang lainnya, dipel. Semprot. Sudah wangi, ya. Namun ternyata masih tersisa di sana bintik-bintik kuning. Ya, seandainya. Ini sudah suci atau belum? Loh, sudah wangi. Tapi sudah wangi loh, ya. Nah, okay. Artinya demikian, ya. Jadi yang jadi patokan bukan sekedar yang penting wanginya. Oleh karena itu, nam barakallahu fikum, najis ketika buang air kencing. Nam, tidak cukup yang penting disemprot bau wangi, tidak. Nam, namun apa? Harus disiram. Nam, harus disiram. Ini salah satu contohnya. Nam, sehingga di sini bukan yang penting bau wanginya, namun juga ainnya hilang, warnanya hilang, terus baunya hilang, rasanya juga hilang. Nah ini, barakallahu fikum. Ini patokan daripada membuang najis secara global. Nah, maka di sana kembali secara terperinci. Sekarang secara terperinci disebutkan oleh para ulama sebagaimana maktub di dalam kitab Fiqhil Muyassar. Maka di sini dirinci. Idza kanatin najasatu fil ardi wal makan. Kalau najis tersebut keberadaannya di lantai atau di suatu tempat, di tanah, di lantai atau di suatu tempat. Nah, yang lainnya di meja, misalnya demikian. Kan mungkin nggih, anak kita latihan berangkang ternyata ngompol di situ, ya. Ini sebagai misal, kan mungkin demikian. Lah ini bagaimana? Maka di sini fahadhi yakfi fi tathhiriha. Maka kalau seperti ini keberadaannya, cukuplah di dalam mensucikannya ghuslatun wahidah, satu kali cucian. Kalau sudah yang penting apa? Hilang ainnya, wujudnya hilang, rasanya, warnanya atau baunya. Maka sudah suci. Kalau seandainya sekali guyur kok hilang semuanya, berarti sudah, ya. Tinggal mungkin dikeringkan. Selesai, ya. Ini demikian, ya. Barakallahu fikum. Dengan catatan ghuslatun wahidah tudhibu bi'ainin najasah, yang bisa menghilangkan wujud najis tersebut. Fayusabu alaihal ma' marratan wahidah, maka cukup diguyur atas najis tersebut sekaliku guyur. Air sekaliku guyur. Nah, dalilnya apa? Lah harus dengan dalil. Dalilnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas. Tatkala ada seorang badui masuk ke masjid kencing di pojokan masjid, dibiarkan oleh Rasul. Maka kemudian Rasul amara bisabil ma'ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid bidanubin min ma. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk diguyur dengan air. Ketika itu airnya satu ember, tamun sekali kuyur, krucuk. Sudah. Kira-kira hilang enggak baunya? Hilang. Dan dulu masih tanah, masih pasir, ya. Krucuk, sudah. Oh, berarti sudah suci. Nah, ini tadi, nggih. Artinya oh sekali krucuk, demikian sudah. Nah, yang penting hilang airnya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Kalau najis itu terkena bukan selain tempat bumi, tanah, lantai ataupun meja yang lainnya. Naam. Namun ka'antaku nafis saub au fil ina. Namun keberadaan najis tersebut di pakaian atau di bejana. Pakaian atau bejana. Mungkin. Anak kita ngompol, najis. Anak kita ternyata masih kecil, jadi kadang buang tinja di situ kotorannya. Oh, masih. Rumusnya secara global masih sama. Yang penting dicuci hilang, baunya hilang, warnanya hilang, apa namanya, ainnya. Maka ini sudah suci. Naam, sudah suci. Naam. Lah, namun di sini, maka di sini bagaimana cara mensucikannya? Contohnya di sini. Fa in kanat, dirinci, fa in kanat min kalbin wulidha walagha fil ina, kalau ternyata najis tersebut dengan sebab air liur anjing. Ya. Ternyata enggak tahu. Kita medayoh, enggak tahu orang ini ternyata miaraan anjing. Selonjor-selonjor-selonjor, astagfirullahaladzim. Ternyata dijilat anjing. Nah, sudah. Waduh, Jan. Ya, jangan bunyi anjingnya ya. Istighfar saja sudah, astagfirullah. Nah, demikian ya. Karena kalau dipanggil juga dia enggak dengar, ya. Kalau mau disumpah ya dia sudah anjing itu sendiri ya. Nah, ini harus kata yang bagus nggih. Nah, artinya demikian ya. Nah, sudah. Dia mungkin aduh ini gimana ya? Lah, sekarang yang jelas terkena air liur anjing, dijilat sama anjing. Bagaimana ini? Maka wuli ghafil ina, kalau dia itu dalam bejana, fala budda min ghaslihi sab'a ghasalat ihdahunna biturab, maka harus dicuci 7 kali. Pertama dengan dicampur tanah. Dicuci 7 kali. Pertama dicampur tanah. 6. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal dan datang riwayat yang lain dari Abu Hurairah yang semakna, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna biturab." Apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali. Yang pertama dengan debu, dengan tanah, pasir, debu, tanah. 6. Ini yang pertama. 6. Maka ini ada yang mengatakan, hadis ini kan bunyinya di bejana bukan di pakaian. Kalau begitu, kalau ini khusus di bejana, kalau di pakaian tidak. Ini mazhab, satu pendapat. Pendapat yang lain menyatakan, ya walaupun ini di bejana, di pakaian kalau itu masih ada lendirnya, ada cairannya, maka tetap namanya najis. Karena zat air liur itulah yang menyebabkan dia harus dicuci 7 kali. Nah, sehingga di sini dipilih mazhab yang kedua, hadzal hukmu amun, hukum ini umum, fil ina'i wa ghairihi, baik di bejana ataupun yang lainnya, kasiap seperti pakaian, wal furush ataupun permadani, tikar dan sebagainya, asal dijilati anjing. Berbeda kalau sekedar terkena bulu anjingnya saja, ini dijilat. Nah, terkena air liurnya. Naam, barakallahu fikum. Karena kalau di sana dirinci, kalau terkena badannya anjing, tidak dijilat, dalam keadaan anjing tersebut kering dan kita kering, maka tidak 7 kali mencucinya. Naam. Karena kering memungkinkan, namun kalau basah, basah. Naam, maka di sini kehati-hatian dicuci 7 kali. Karena yang binatang kan anu ya, apa telisik apa ya pesannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi. Nah, jadi kalau basah itu yang berbahaya. Yang selamat bagaimana? Yang selamat mboten usah ngingu segawon nggih. Segamawon nggih. Sekulmawon. Nah, ini tadi demikian ya. Jadi kalau segawon ini jangan dipelihara ya. Ada yang enggak tahu segawon? Ya. Segawon niku anjing nggih. Niki segawon nggih, Pak, nggih. Segawon nang ya. Segawon itu anjing. Nah, sekarang banyak anak muda enggak tahu bahasa Jawa ya. Kita orang Jawa sebetulnya yaitu tadi ya perlu latihan ya. Perlu latihan insyaallah. Jadi demikian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kerugian bagi orang muslim yang memelihara anjing. Selain anjing penjaga, maka akan dikurangi pahala yang dia kumpulkan dalam sehari berapa? 1 qirat. Naudzubillah ya. Sudah kita tiap harinya ada dosanya, amalannya juga enggak tahu diterima atau tidak, tambah lagi ngingu anjing. Ya, alhamdulillah ngirit ya. Pakannya mahal ya. Kedua, kalaupun enggak punya harus beli juga mahal pertamanya ya. Yang kedua pakannya mahal. Kecuali anjing yang dia itu dipakai untuk menjaga kebun ataupun untuk berburu. Nah ini. Jadi demikian. Barakallahu fikum. Nah ini tadi dikecualikan tadi. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau najisnya anjing kembali lagi dicuci 7 kali. Amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi. Ini fashahih, yang benar, annaha kasairin najasat. Itu bagaikan najis-najis yang lainnya. Najis-najis yang lainnya. Yakfi ghusluha marratan wahidah, cukup mencucinya 1 kali dengan catatan tudhibu bi'ainin najasah. Yang penting dengan catatan hilang wujud najisnya. Naam, wala yustaratu ghusluha sab'a marrat, tidak dipersyaratkan mencucinya 7 kali. Ingat, agama tidak dengan akal. Kalau dengan akal, anjing dengan babi jijik mana? Ya, jijik babi. Namun kenapa anjing dicuci 7 kali, babi kok tidak? Ya inilah aturan syariat. Naam. Ya. Allah menetapkan air liur anjing. Naam. Ini adalah berapa? 7 kali. Ada muncul pertanyaan. Bagaimana kalau anjing itu anjing pemburu? Ya, pemburu buruan yang sudah terlatih. Berarti kalau dia dapat mangsa, nam, berarti najis nama boten? Hah? Nah, inilah yang dikecualikan tadi. Nam, anjing yang diburu, anjing pemburu, itu di situ ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau dia diburu, dilatih untuk pemburu, sehingga dia tidak memakan binatang buruannya. Hanya gigit yang tidak mati nanti diserahkan kepada orang yang memilikinya. Dia akan menyembelihnya. Nah, dan ini diizinkan oleh syariat. Jadi berarti hewannya tidak terus digosok 7 kali. Ya artinya tadi tidak. Karena diizinkan oleh syariat memelihara anjing buruan. Nah, artinya demikian ya. Difahami ini ya. Ini difahami. Nah ini demikian. Sehingga di sini binatang buruan tadi, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, tidak perlu dicuci 7 kali. Ya. Ini demikian. Lah kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dilihat anjing dengan babi menjijikan babi. Namun kenapa? Kok babi dicuci 1 kali, anjing 7 kali? Jawabannya ini ketetapan syariat. Bukan dengan akal kita. Kalau agama kok harus ngetutkan akal manusia, maka semuanya akan banyak yang tidak masuk akal. Ya. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah, ayat 9. Ya ayuhalladzina amanu, idha nudiali sholati, apa? Fi yaumil jumati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, yakni kaum laki-laki. Apabila telah diserukan dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah engkau menuju salat tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Lah engkau ya pelanggane bubar, nggih. Secara akal kita, lah wong tamu adalah raja, pembeli adalah raja. Lah kalau ditinggalkan pindah apa enggak? Pindah. Ya. Lah ini padahal Allah mengatakan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui rezeki kita di tangan Allah bukan dengan akal kita. Nah, lihatlah. Jadi janganlah sekali-kali berbicara agama dengan akal pikiran kita. Nah. Lah ini barakallahu fikum. Namun akal ini untuk mencerna, memahami dalil-dalil tetapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau fitrah kita lurus, hati kita nuraninya bagus, akal kita jernih, tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran menyimpang, kita akan mendapatkan ternyata tuntunan syariat tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, karena Allah mensifatkan orang-orang yang mengikuti syariat ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Bagaimana tidak? Karena seorang yang berakal sehat tahu siapa yang menciptakan Anda, Allah. Jadi yang paling tahu tentang keberadaan kita, kemaslahatan bagi kita, yang bahaya bagi kita, Allah. Lah itulah aturan Allah untuk membawakan kita kepada kebaikan. Larangannya karena ada keburukan. Hanya saja kadangkala kebaikan dan keburukan ini didapatkan oleh manusia cepat atau lambat. Nah, kalau tidak di dunia, di akhirat baru sadarnya. Nah, baru sadarnya. Hatta zurtumul maqabir. Terus, kala sofa ta'lamun. Sekali-kali tidak, nanti besok kelak engkau akan tahu kapan ketika sudah di kuburan. Nah, ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini. Ini kalau najisnya dari anjing seperti itu. Dicuci 7 kali. Kalau dari babi dan yang lainnya, dicuci 1 kali. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti waddami wa nahwiha. Kalau najisnya ini berupa air kencing, tinja, kotoran manusia ataupun darah dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri hatta tadhhaba wa tazul. Maka cukup atau di sini mencucinya yakni dengan cara kita cuci dengan air dengan dikerik apa yang masih tersisa, darahnya kering, dikerik. Kemudian al-asr dikucek. Dikucek sudah hatta tadhhaba wa tazul sehingga hilang dan sirna ainnya, baunya wala yabqa laha atharun, tidak tersisa bekasnya. Yang seperti ini wayak fi ghusliha marratan wahidah. Cukup mencucinya 1 kali dengan syarat tadi, catatan yang penting hilang. Nah, di sini. Ini demikian. Dan yang wayak fi tathhiri baulil gulam, dan cukup. Cukuplah dalam mensucikan air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan tambahan dan kenyang. Yang belum lepas dengan ASI, masih mengandalkan air susu. Nah, termasuk air susu formula yang mungkin dia tidak mengenal ASI. Katakan demikian ya. Loh, ini airnya susu formula. Tetap selama dia masih mengandalkan itu, maka di sini kalau bayi khusus laki-laki. Khusus bayi laki-laki. Wa huwa rasyuhu bilma, cukup diperciki dengan air. Ini sudah suci. Ini sudah suci. Loh, apa ya ya? Coba kalau jenengan perhatikan. Wigatosaken jenengan punya bayi perempuan. Kencing baunya sudah seperti orang dewasa. Bayi laki-laki kencing ngompol. Baunya tidak terlalu menyengat. Gini apa mboten? Nggih. Lah ini oh ternyata iya ya, beda ternyata. Lah ini. Beda. Nah di sini. Oleh karena itu Allah meringankannya. Meringankan cara mensucikannya. Nah, lah ini kalau mau dicari ilah-ilahnya. Namun cukuplah bagi kita aturan syariat. Karena Rasul ketika itu didatangkan kepada beliau oleh Ummu Qais bintu Mihsan. Nah, datang bersama putranya, maka Rasulullah pangku. Tiba-tiba ngompol, Rasulullah minta datangkan air, diperciki sudah suci. Sudah suci. Nah, namun jangan bicara kemproh ya, ini ya. Mungkin kalau bicara oh cici, risih dan sebagainya, dicuci namun karena ingin berseperti kita bersih. Ya, sebagaimana kita memakai kain kita kena keringat, najis enggak keringatnya? Tidak. Kita cuci karena biar bersih. Nah, bukan karena tadi barakallahu fikum tadi ya. Ini jangan digambarkan jadi oh berarti artinya kaku kita letter-letter. Oh kalau begitu sudah kan sudah suci. Nah, artinya demikian ya. Ini jadi fitnah model yang seperti ini. Ya dicuci, tapi bukan karena najis, najisnya. Nah, ya paham sini ya. Ini sudah suci namun karena ya biar nyaman lah dipakai. Nah, gini. Ini demikian ya. Nah, ini barakallahu fikum. Terakhir. Idza wa amma jildul maitah. Adapun yakni kulit bangkai. Kulit binatang yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i. Kulit bangkai. Nah, binatang yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i atau yang diharamkan. Kulit macan. Ya. Boleh dimakan macan? Tidak boleh. Tapi sekarang saya pakai jaket dari kulit macan. Hah? Atau pakai apa ini? Tempat duduk dari kulit macan seandainya, ya. Ini najis asalnya. Nah, najis. Mau disembelih atau dipukul atau diracun atau di air raksa, najis. Nah, asalnya. Lah bagaimana supaya suci? Nah, bagaimana supaya suci? Supaya suci adalah namun kalau kulit sapi, kulit kambing, korban, terus itu ini suci apa najis? Suci. Karena halal dimakan dagingnya, disembelih dengan cara yang syar'i. Berarti suci. Nah, sekarang bangkai. Maka bagaimana? Itu asalnya adalah najis, kemarin sudah lewat. Fa innahu yutahharu biddibagh atau yathuru biddibagh. Maka bisa disucikan dengan cara disamak. Bisa samak nggih? Kata sepundi cara samak? Iya, disamak itu dikelet ya, sudah dikelet. Kemudian lendir-lendirnya dibuang supaya tidak kaku. Kalau orang sana dibuang tadi atau disiram dengan kapur dan dicampur garam dengan air panas. Set, kemudian setelah itu dijemur. Nah, sudah suci, ya. Iya, garam itu tidak apa? Bau lah, itu disamak demikian. Oh, berarti sudah suci, ya. Dan itu lemesnya terjaga kalau dengan garam. Dan kapur lemesnya terjaga. Berarti setelah itu mau dibikin. Misalnya oh saya mau bikin sepatu. Dari kulit ini. Oh sudah. Nah sepatu. Sehingga kadangkala ditanyakan kepada para ulama. Bagaimana jaket dan sepatu-sepatu kulit. Karena syarat sepatu nanti dalam pembahasan khuf sudah ya. Harus suci bahan-bahannya. Nah ini kalau memang sudah didibal. Maka itu adalah suci. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum. Jadi ini cara mensucikan najis. Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan ihab kulit binatang dari bangkai manapun kalau sudah disamak maka sungguh dia telah menjadi suci. Nah, ini demikian. Sekarang dari perkara di atas ternyata muncul satu pertanyaan. Nuwun sewu nggih. Ibu-ibu. Lah ini ternyata ketika suatu atau seringnya dia haid. Nuwun sewu ini. Kadangkala ada bekas dalam kainnya, nggih, kadangkala demikian ya. Ini bagaimana macet dan sebagainya. Maka kalau dia sudah mengupayakan dikerik tadi sudah, dikucek, apalagi kalau zaman sekarang ditambah, deterjen dan sebagainya, ternyata tersisa dari bekas warna yang sedikit, maka ma'fuun anhu. Dimaafkan. Dimaafkan. Jadi tidak memberatkan. Nah, jadi ini tidak memberatkan. Barakallahu fikum. Ini dengan demikian selesai dari perkara hal-hal yang membatal atau yang apa namanya hal-hal yang apa namanya mensucikan najis dan cara mensucikannya setelah yang najis sudah selesai. Tinggal dalam pertemuan yang akan datang kita melihat materi yang mungkin munasib dengan perkara yang akan kita hadapi dengan bulan Syakban dan bulan Ramadan. Kita melihat mana yang lebih nanti pas untuk kita baca. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.